Mitra Bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah mengungkapkan potensi masalah yang mungkin timbul dari pasal-pasal yang ada dalam draft Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional atau RUU Kamnas yang akan menjadi landasan bagi pembentukan Dewan Keamanan Nasional di tingkat pusat serta Forum Dewan Keamanan di tingkat daerah yang menempatkan unsur militer di atas aparat pemerintahan sipil serta civil society. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apa masih ada potensi masalah yang mungkin timbul dari pasal-pasal dalam RUU Kamnas selain dari pasal yang telah kita bahas sebelum ini? Yang lucu kalau buat saya, pasal apa penjelasan butir 18 itu menyebutkan kemiskinan, kebodohan itu adalah ancaman nasional. Jadi jangan coba-coba mengaku nanti bodoh atau bilang bodoh itu ditangkap itu karena itu ancaman nasional gitu. Ini eksplisit gitu. Jadi saya bilang nanti kalau tentara nggak sekolah boleh ditangkap juga ya, ancaman nasional itu kan gitu. Lalu urusan DKN, kabinet lalu apa gitu loh. Semua urusan kabinet diambil gitu. Dan itu penetapan mengenai status ancaman, mana yang ancaman nasional, mana yang bukan, itu ditentukan oleh Dewan ini gitu loh. Oleh Presiden yang dari masukan Dewan ini gitu. Kebayang nggak kalau misalnya sekarang ada 177 kepala daerah yang bermasalah hukum korupsi, dari 503, itu kalau undang-undang disahkan, ini disahkan, nggak ada lagi yang bermasalah. Kenapa? Begitu diproses, jaksanya, polisinya, itu bagian dari anggota tetap Forum Keamanan Nasional di daerah, dan ketuanya kepala daerah bilang, lah kalau saya ditangkap itu kan ancaman untuk menangkap pun sudah dianggap ancaman nasional, terhadap keamanan nasional. Nggak bakalan ada orang ditangkap lagi korupsi. Tapi Pak Her, Panglima TNI menyebutkan RUU Kamnas tidak akan memangkas peran polisi sebagai aparat keamanan sipil. Apa pendapat Bapak? Nggak, kalau itu baca pasal-pasal yang ada, yang tadinya masih membuka ruang bagi Polair dan Polisi Udara, ya. Sekarang nggak ada lagi. Kenapa? Itu keamanan nasional itu mencakup wilayah air dan udara. Semua diambil alih Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Nah ini bisa ada problem internasional ini nanti, gitu. Kenapa? Kejahatan di laut dan di udara yang bentuknya bukan ancaman terhadap kedaulatan negara itu adalah kriminal. Nah syarat untuk penanganan kasus-kasus kriminal adalah bukti forensik dan bukti hukum. Bukti hukum yang berdasarkan forensik, kesaksian dan sebagainya. Nah kalau tentara memang punya dia keahlian seperti itu untuk forensik gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.